Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kita masuk pada halaqah yang ke-12, masih berkaitan tentang adab salam. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa idza laqitumuhum fi at-tariq fattaruhum ila adyaqihi, dan jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka buatlah mereka tergeser ke jalan yang sempit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian orang yang menjelaskan Islam kok demikian, kok mengajarkan sikap keras terhadap orang-orang kafir. Sebenarnya hadis ini tidak jadi masalah karena kita menempatkan dalil-dalil sesuai dengan kondisinya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana rahmatnya Islam, dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang kafir dengan muamalah thayyibah, dengan sikap yang baik dalam rangka untuk mengambil hati mereka, bahkan terhadap orang yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay bin Salul, tatkala meninggal dia tidak punya kain kafan. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan baju yang dia pakai ya, untuk dijadikan kain kafan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal dia adalah gembongnya orang munafik yang sering menyakiti Nabi SAW dan juga keluarga Nabi SAW yang telah memimpin untuk menuduh Aisyah telah melakukan berzina, akan tapi Nabi SAW bermuamalah yang baik dengan dia. Demikian juga Nabi SAW bermuamalah baik dengan orang-orang kafir yang lain, seperti orang Yahudi yang pernah menjadi pembantu Nabi SAW. Maka tatkala sakit, Nabi SAW menyengguknya dan Nabi SAW mendakwahinya. Dan terlalu banyak dalil bagaimana sikap lemah lembut dari kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Ini bab tentang muamalah. Maka seorang berusaha untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir dalam rangka untuk mengambil hati mereka. Tetapi dalam posisi-posisi lain di mana tatkala kondisi menunjukkan Islam harus lebih tinggi, contohnya tatkala melewati suatu jalan, maka seorang muslim tatkala berjalan di tengah jalan kemudian ada orang kafir lewat, maka jangan dia kemudian minggir mempersilakan orang kafir ya. Ini menunjukkan kehinaan dia, tidak, dia tetap berjalan karena dia lebih berhak untuk jalan di tengah, dia seorang muslim. Dia seorang muslim, maka dia jangan menghalah. Ini saatnya untuk menunjukkan seorang muslim memiliki izzah ya, memiliki kemuliaan ya, bukan malah lemah, loyo di hadapan semua orang. Dan ini sekarang terjadi, misalnya dalam suatu perkumpulan, orang muslim malu berbicara, orang kafir terus yang berbicara. Orang muslim tidak enak, tidak enak, orang kafir yang menguasai majelis ini, tidak benar. Ini saatnya menunjukkan Islam harus memiliki izzah, memiliki kemuliaan di hadapan orang-orang kafir. Oleh karenanya, bab tentang muamalah hasanah, bab tersendiri. Adapun bab tatkala seorang harus menunjukkan keutamaan Islam, maka dia harus tunjukkan. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, seorang muslim tidak boleh mendahulukan mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena salam itu menunjukkan pemuliaan dan juga ada doa. Ini yang penting adalah doa. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, berarti kita mendoakan keselamatan bagi dia. Dia tidak berhak untuk mendapatkan keselamatan. Dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kafir terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia berbuat kesyirikan. Bagaimana kita mengatakan keselamatan bagi kalian? Maka kita tidak berhak untuk, tidak boleh, bahkan bukan cuma tidak berhak, tidak boleh untuk mengucapkan salam lebih dahulu kepada mereka. Akan tapi kalau mereka yang dahulu memberi salam, maka kita menjawab. Kalau mereka mengucapkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikum. Demikian juga bagi kalian. Namun para ulama menyebutkan, jika kondisinya ternyata sulit, masa kita bertemu dengan orang kafir kita tidak beri salam sama sekali, nanti menunjukkan prasangka buruk terhadap kaum muslimin. Maka para ulama, banyak ulama yang bolehkan ya, tatkala seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian seperti ulama sekarang Syekh Albani rahimahullah, jika kita bertemu dengan orang kafir, misalnya mungkin bos kita, mungkin teman kerja kita, rekan kerja kita, maka kita tidak mengucapkan Assalamualaikum, kita menggunakan kata-kata salam yang lain, seperti kita mengatakan selamat pagi, bagaimana kondisimu ya, good morning, seperti itu enggak jadi masalah. Yang penting tidak ada doa, karena Assalamualaikum itu doa yang tidak pantas untuk diberikan kepada orang-orang yang musyrik dan kafir kepada Allah dan juga kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang ke-12, akan kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.